makam al-tami'un. Yang mana berjumpa dengan Allah adalah pengharapan yang paling besar oleh mereka-mereka yang tamak, yang ingin sangat berjumpa dengan Allah. Wa alama amaluhul mu'minun, derajat tingkatan angan-angan yang paling tinggi yang diharapkan oleh mereka. Orang-orang yang beriman tentunya. Tetapi karena mereka berpaling dari Allah, bahkan mendustakan Allah dan Rasulnya. Waradu bil hayati dunia, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia sebagai pengganti kehidupan akhirat. Watma'annu biha, dan merasa tenang, tentram dengan dunia. Erokan ilaiha wa ja'aluha ghayatun muramu, rukun, tentram, tenang, tenang, cenderung selalu membela terhadap dunia, selalu mereka jadikan sebagai tujuan utama dan yang terakhir, yaitu dunia. Na'udzubillah. Fasa'ulaha wa akbaru wa akabbu ala lazzatiha wa syahwatiha. Mereka pun selalu berusaha mencurahkan terhadap kelezatan dunia dan syahwat dunia. Bi'aytariqin hasalat hasaluha, dengan berbagai macam bentuk caranya mereka harus dapatkan itu. Wa min ayyi wajhin lahat ibtadaruha, dari berbagai macam jenis bentuk cara mereka bersegera untuk mendapatkan dunia tersebut. Khasarahu iradatuhum wa niyatuhum wa afkaruhum wa amaluhum ilaiha, mereka sudah memang dipalingkan keinginan, niat, pemikiran, tujuan, amalan adalah untuk dunia. Fakana mukhaliqu lil baqa fiha, jadi seakan-akan mereka diciptakan oleh Allah untuk tinggal selama-lamanya di alam dunia. Fakana laysat daru mamar, mereka anggap dunia bukan tempat melintas. Mereka anggap dunia tempat abadi. Itadawwaru minal musafirun ila daril baqiyah allati ilaiha yarhal al-awwalun wal-akhirun. Berbeda dengan musafir, orang-orang yang beriman menganggap ini adalah safar, perjalanan menuju akhirat, tempat yang abadi, yang kekal, yang seluruh makhluk dari awalnya sampai akhirnya akan berkumpul berjumpa dengan Allah. Wa ila na'imi hawla dzati syamr al-muwaffiqun, pada kenikmatannya dan kelezatannya, maka mereka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah bersegera menuju akhirat. Walladzina hum 'an ayatina ghafilun, mereka lalai dari ayat-ayat kami, tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat ufuqiyah, nafsiyah. Malah mereka berpaling dari dalil dan lebih kepada ghaflah, lalai dari kehidupan akhirat, lalai dari tujuan, maksud tujuan inti mereka diciptakan. Ulaikal ladzina hadza wasfuhum, Maka orang-orang yang berpaling dari akhirat hanya mementingkan dunia saja, tidak mau berjumpa dengan Allah. Sifat orang-orang seperti ini, mereka akan kembali kepada api neraka. Tempat tinggal mereka nar jahanam, yang mereka tidak bisa lari darinya. Kenapa demikian? Bimakan yaksibun, disebabkan karena ulah nam dari perbuatan mereka sendiri. Apa perbuatannya? Dari kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat, lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka orang-orang yang jenis seperti ini, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Kenapa neraka jahanam? Karena lebih mementingkan apa? Dunia daripada akhirat. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah.